إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah serta para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, juga para pemirsa UFIT TV, Niaga TV dan Usman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan dan masih bersama dengan hadis ke-60 yaitu masih dalam bab muraqabah, merasa dan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi dalam ucapan kita, diawasi dalam perbuatan kita, dan diawasi dalam gerak-gerik hati kita. Batin apa bae konangan. Kita berkata apapun dalam hati kita, memikirkan apapun dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Fa innahu alimun bidzati sudur, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Itulah muraqabah, merasa diawasi. Pada pertemuan yang lalu, bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin sekalian, kita masih bersama hadis 60. Hadis yang dikatakan oleh para ulama, disebut oleh para ulama dengan sebutan Ummu As-Sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Al-Quran ada Ummul Quran, Ummul Kitab, ini Ummus Sunnah, induknya sunnah. Karena di dalam hadis ini diajarkan segala perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Datang Jibril alaihi salatu wassalam dalam wujud manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat juga Jibril dalam wujud aslinya. Ketika di bumi dan ketika di Sidrati Al-Muntaha. Ketika di bumi, ketika beliau keluar dari Gua Hira. Tempat tahannuf, tempat beliau saat itu yataqarrab ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu yang pertama dengan datangnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam keluar mendengar suara panggilan, tengok kanan kiri tidak ada. Ternyata ketika menengok ke arah ufuk langit, tampaklah malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Dan seluruh ufuk, yakni seluruh sisi langit, ufuk itu ada ufuk barat, ufuk timur, ufuk utara, ufuk selatan. Ini salah satu ufuk itu tertutup, atau ufuk itu tertutup oleh wujudnya malaikat Jibril. Dan kelihatan betapa beliau, malaikat Jibril ini memiliki sayap, 600 sayap. Jadi wujudnya besar sekali, sampai langit tidak kelihatan. Antum bisa bayangkan, itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, besar sekali. Kita hanya bisa membayangkan. Ini pertama kali atau di antara kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pertemuan dengan malaikat Jibril di Gua Hira, bertemu keluar melihat dalam wujud aslinya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pulang dalam kondisi menggigil ketakutan. Dan seterusnya ceritanya. Kemudian yang kedua, tentu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke mana? Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Terus dari Masjidil Aqsa ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratil Muntaha. Arahnya ke mana? Kanan, kiri apa naik? Allah di atas. Bukan di mana-mana. Bukan pula bingung Allah di mana. Bukan pula kita tidak boleh mengatakan Allah di atas. Ceritanya jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke langit untuk menerima wahyu dan bertemu dengan Allah di atas. Ya. Kita yakin Allah itu berada di atas. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan itu perjalanan yang panjang sekali. Menembus 7 langit. Satu langitnya tebalnya 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit pertama dengan kedua 500 tahun perjalanan. Ping nabai. 500 tambah 500 tambah 500 itu sudah 4 kali, 7 kali. 7 langit, 7 kali, jaraknya 6 kali. Ditambah nanti sebelum sampai arsy ada air. Ya. Demikian seterusnya. Fa berarti jauh sekali. Jauh sekali. Allah angkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit untuk bertemu dengan Allah, menerima wahyu Allah, salat. Itulah malaikat Jibril. Dan terkadang malaikat Jibril pun berwujud sebagai manusia. Di antaranya adalah ini. Datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudnya manusia. Manusia bajunya putih, melicit, rambutnya rapi, melipis, ya, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh, rapi. Tapi dibilang orang dekat gak ada yang kenal, dibilang orang jauh kok melicit dan melipis. Para sahabat terheran-heran. Kemudian terjadilah perbincangan yang terjadi di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril untuk mengajarkan agama Islam. Islam. Ajaran agama Islam yang memiliki tiga tingkatan. Tingkatan terendah adalah tingkatan Islam. Yang kedua adalah iman. Dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Ini tiga tingkatan. Jadi yang hanya melakukan gerakan-gerakan zahir saja dia Islam. Kalau semakin kuat apa yang ada di dalam hatinya tentang Islam, maka meningkatlah keimanan dia. Sampai mencapai derajat ihsan. Derajat ihsan itu bukan berarti meninggalkan perbuatan zahir. Tidak. Justru ihsan itu adalah orang yang melakukan perbuatan zahir, tapi dorongannya kuat sekali sudah. Ihsan itu disebutkan dalam hal ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini ibadatu ar-raghbah. Ibadahnya orang yang mencari-cari Allah. Ini tingkatannya paling paling tinggi. Ibadahnya orang yang rindu kepada Allah. Jadi dia dalam melakukan ibadah itu mencari Allah. Ibadah itu talab. Dia mencari. Mencari Allah. Ibadah dalam rangka mencari Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Salat dia. Ka'annaka tarah. Seakan-akan dia melihat Allah. Dia cari. Dia ingin bertemu Allah dengan ibadah salatnya. Dia ingin bertemu dengan Allah dengan ibadah puasanya. Dia ingin bertemu dengan Allah dengan kurbannya. Dia ingin bertemu dengan Allah dengan membaca Qur'annya. Dia ingin bertemu dengan Allah dengan sedekahnya. Terus. Dimanapun ada keridhaan Allah, dia berusaha untuk mendatanginya. Sementara apabila dia melihat perkara-perkara yang haram, dia berusaha menghindarinya. Karena Allah tidak dapat, Allah tidak dia dapatkan di situ. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-ihsan, ihsan itu adalah selain pengertian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya lebih sempurna karena ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ihsan itu adalah Allah yaraka Allah atau alla yafqidaka Allah fi amrihi. Jangan sampai Allah kehilangan dirimu dalam perkara-perkara yang dia perintahkan. Alla yafqidaka Allah fi ma amarak, tepatnya perkataan begitu. Jangan sampai Allah kehilangan dirimu dalam tempat-tempat, kesempatan-kesempatan, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kehilangan. Aja absen. Ya, secara keilmuan Allah, Allah enggak mungkin kehilangan kita, Pak. Karena Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Kalaupun kita tidak hadir di masjid sholat jamaah, Allah tahu enggak kita di mana? Tahu. Maksudnya perkataan ulama ini, kalau ada tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk didatangi, perbuatan-perbuatan yang untuk diamalkan, jangan sampai kita enggak hadir. Sholat jamaah, sedekah, birrul walidain, dan seterusnya. Haji bagi yang mampu, umroh juga bagi yang mampu, dan seterusnya. Wa alla yajidaka fi manahak. Dan selanjutnya, kata sebagian ulama terdahulu kita, dan jangan sampai Allah menemukan kamu di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Aja nganti konangan. Konangan gawe dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita hindari perzinaan karena kita merasa ini Allah akan lihat kita. Kita menghindari pencurian karena Allah akan melihat kita. Itulah ihsan. Muraqabah. Arab korupsi. Dosa sing termasuk paling ngetren hari ini kan korupsi. Ya. Mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, Allah melihat. Jadi jangan sampai Allah menemukan kita di tempat-tempat yang dilarang olehnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah orang ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Allah itu ada di dalam sholat berjamaah. Dia datangi sholat berjamaah. Jadi seakan-akan dia lihat Allah ada di sana. Ini saya akan mencari Allah di sana. Di dalam sholat berjamaah. Ketika ada majelis ilmu, itu Allah di sana itu. Yakni Allah meridhoi perbuatan tersebut. Saya harus datangi. Begitu. Ini ada kesempatan sedekah ini. Jadi ngejar. Ini namanya ibadahnya orang yang mencari-cari Allah. Nah, tingkatan yang kedua dari ihsan, fa'ilam takun tarahu, kalau kamu belum atau kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Wadi. Inilah ibadahnya orang yang ketakutan. Kenapa dia sholat berjamaah? Wah, saya kalau enggak sholat berjamaah, wedilah. Wedi karo siapa? Wedi karo sing gawe urip. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ibu-ibu, Bu, dene kudungan bae ngapa sih? Ora kudungan wedi. Wedi apa? Mbok ngro ora kudungan malah medeni ora wedi ora. Saya wedi takut sama Allah. Itu ketika pakai jilbab. Jadi takut sama Allah. Kenapa menutup aurat? Karena takut kepada Allah. Kenapa dia taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang baik? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa dia mentarbiyah, mendidik anak-anaknya dengan didikan yang baik? Karena dia takut kepada Allah. Begitu seterusnya. Ini ibadahnya orang-orang yang takut. Ibadah orang yang lari. Lari dari siksanya Allah. Ini ihsan. Ya, muraqabah. Inilah ajaran Islam. Dan Islam itu sangat sempurna. Saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Mumpung momennya dekat. Belum lama. Momen tanggal 9 Dzulhijjah. di hari itu turun satu ayat. 9 Dzulhijjah mbok aki wingi bae. Sekarang tanggal berapa? Berapa Dzulhijjah? 13. Karena tadi sudah berubah. 12 apa 13? 13. Karena maghrib tadi sudah ganti tanggal. Ini ada enggak yang punya jam maghrib terus berubah tanggal? Belum ada ya? Belum ada juga jam yang kalendernya Hijriah maksimal 30, belum ada ya? Belum ada. Kalau ada yang punya, Masya Allah. Sing ahli jam ini mungkin bikin sendiri. Ya. Kalender pas maghrib langsung klik. Ya paling ora jam 6 lah. Enggak persis maghrib tapi apa? Sekitar jam 6 sore itu tanggalnya langsung geser. Kalau ada, Masya Allah. Saya berani membeli murah. Masa larang ya. Enggak, artinya ini yang punya keahlian, tertantang harusnya. Yang punya ahli keahlian jam. Jadi kita ini jangan mengembangkan cuma apa sekedar servis. Tapi kalau bisa apa? Pelajari itu, kemudian ciptakan jam yang seperti itu. Alarm. Ala kuliah, monggo silakan yang punya kemampuan. Ya. Saya dulu pernah menyampaikan ide ke sebagian teman. Mbok, kalau ada itu program yang kalau kita ngomong itu kemudian langsung berwujud apa? Tulisan. Tidak lama kemudian katanya ada program seperti itu. Jadi pikiran saya itu sebagian dai, sebagian pengajar itu ada yang pinter bikin apa? Persiapan. Dia nulis sebelum apa? Sebelum ngajar. Ada juga tipe pengajar itu dia tidak nulis dulu. Tapi dia mengumpulkan maklumat yang ada kemudian baru disampaikan. Belum ada tulisannya. Nah, kalau ada program seperti itu, dia kan bisa bicara, kemudian langsung terekam muncul tulisan. Tinggal nanti di-print. Jadilah tulisan. Ya kan? Pikiran saya dulu ada program seperti itu. Ternyata alhamdulillah muncul. Nah, sekarang saya pingin ada jam. Apa namanya? Yang ganti tanggalnya itu paling enggak jam 6 sore. Ya. Kemudian tanggalannya sampai maksimal 30 saja. Enggak ada tanggal 31. Ya. Kita ini merasa pede soalnya kadang. Kalau hitungan miladi, kita merasa muda terus. Tapi kalau hitungan hijri, kita lebih tua 2 tahun setiap 30 tahun. Nuwun sewu. Panjenengan pinten sak menika? 52 nggih. Niku hitungan Hijri ya? Masehi. Berarti kalau 52 itu hakikatnya sudah 53. Sudah 53. Maka orang yang berumur 60 itu hakikatnya sudah 62 tahun. Jadi menggarek. Garek setahun sekok 63. Ini merasa, wah saya belum 63, baru 61. Padahal kalau sudah 60 itu tambah 2 tahun. Kalau sudah 30 tambah 1 tahun. Ya monggo lah, silakan. Nah, Islam itu agama yang sempurna. Diturunkan satu ayat yang menerangkan hal itu. Surat Al-Ma'idah ayat berapa? 3. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Di Padang Arafah saat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Padang Arafah. Di hari Jumat. Wukufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu hari apa? Jumat. Sehingga ada sebagian orang mengatakan bahwasanya itulah haji akbar. akbar, yaitu menurut sebagian orang, yaitu haji yang wukufnya persis hari Jumat. Dan ini adalah pendapat yang tidak tepat. Haji akbar bukanlah haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Tapi haji akbar adalah hari haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Haji akbar adalah hari haji di tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Dan itu ada enggak setiap tahun? 10 Dzulhijjah ada tidak setiap tahun? Ada. Yaumul Hajjil Akbar, pada hari haji akbar. Maksud haji akbar itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada hari itu jamaah haji melakukan banyak sekali amalan-amalan haji. Sehingga dikatakan haji akbar. Amalannya banyak. Mulai dari malam, setelah mereka wukuf di Arafat, dari ba'da zuhur sampai maghrib, baru mereka keluar dari Arafat. Sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terus sepanjang jalan menuju Muzdalifah. Di sana bermalam. Tugas jamaah haji saat itu, tanggal 9 malam atau malam tanggal 10, berarti sudah tanggal 10 ya, itu tidur di Muzdalifah, istirahat. Tidak ada acara menguti batu, nyimpen batu, ngitung batu, tidak ada. Istirahat. Sholat maghrib, isya, jamak dan qasar di takhir, di waktu isya, setelah sampai di Muzdalifah, dan setelah itu istirahat. Subuhnya mereka sholat, subuh berjamaah, kemudian menunggu sampai isfirar, sampai langit menguning. Nah, di antara subuh dengan langit menguning itulah namanya wukuf di Muzdalifah. Berdiam sejenak di Masyairil Haram. Di tempat yang namanya Masyair Al-Haram. Nunggu sampai langit kuning. Setelah itu berangkat menuju Mina. Untuk melempar jamrah Aqabah. Jumlahnya 7. Atau langsung mungkin menuju apa? Ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, ifadah dan sa'inya. Jadi malam tanggal 10 itu sudah amalan mabit di Muzdalifah. Kemudian apa tadi? Wukuf di Masyairil Haram, ya, sholat subuh dan yang lainnya. Ini yang kaitannya dengan haji aja. Mabit di Muzdalifah, wukuf di Masyairil Haram. Setelah tadi wukuf itu berhenti sejenak di situ, ya, berzikir kepada Allah. Kemudian menuju Mina, lempar jamrah, tawaf ifadah. Kalau yang belum sa'i, sa'i. Setelah itu nanti halak, cukur. Setelah itu menyembelih kurban bagi yang hajinya tamattu atau qiran. Berapa ini amalan haji? Nah, sekitar 7 amalan haji. Di hari tanggal berapa? 10. Berarti banyak sekali. Itulah yang namanya haji akbar. Tiap tahun orang sah sedih. Dening haji ini dudu haji akbar ya. Haji akbar tanggal 10 terjadi setiap tahun. Kebanyakan amalan haji. Mau lempar jamrah dulu, mau tawaf dulu, mau mencukur dulu, mau memotong kurbannya dulu. Kurban ini dalam arti kurban yang kaitannya dengan haji. Kalau hajinya tamattu, berarti dia harus menyembelih seekor kambing. Kalau hajinya hadyu namanya, ya hadyu namanya. Kalau dia hajinya qiran, berarti ya nggawa hewan kurban, sekang omai. qiran namanya. Kalau dari Madinah ya tinggal dinaikkan apa? Mobil, kambing-kambingnya, untanya, mau hadyu berapa boleh silakan. Giring. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, menggiring hewan. Kalau kita ya berarti kudu nek arep qiran ya kepriwe ya? Kepripun? Kula saya belum tahu fikihnya, apakah harus bawa kambing dari sini kemudian naik apa? Pesawat? Ataukah bisa membeli di sana? Wallahu ta'ala a'lam bih. Ashab, saya tidak tahu. Nah itulah amalan haji banyak sekali. Mau nyembelih dulu boleh. Mau apa namanya cukur dulu boleh. Mau lempar jamrah dulu boleh. Mau tawaf dulu boleh. Dibolak-balik boleh. Kata Rasulullah SAW, la haraj, la haraj, la haraj. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Di tanggal 9... ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf, turunlah ayat yang menerangkan kesempurnaan agama Islam. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tiga hal yang disebutkan dalam ayat itu. Pada hari itu telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Dan kusempurnakan nikmatku pada kalian. Dan kusempurnakan dan kuridhoi agama Islam ini sebagai din bagi kalian. Sebagai agama bagi kalian. Maka kita ini patut gembira. Islam itu luar biasa sempurnanya. Datang seorang Yahudi. Seorang Yahudi ahlul kitab. Pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya amiral mu'minin. Duhai pemimpinnya orang-orang yang beriman. Innaha ayatun taqra'unaha fi kitabillah. Ada satu ayat, kata orang Yahudi tadi. Ada satu ayat dalam kitabullah, ini dalam Al-Quran yang kalian miliki, yang senantiasa kalian baca. Ada satu ayat yang senantiasa kalian baca di dalam kitab kalian, Al-Quran. Lau unzilat alaina ma'syaral yahud, kalau ayat itu turun kepada kami kalangan Yahudi, lattakhadnaha 'idan. Niscaya akan kami jadikan momen turunnya ayat itu sebagai hari raya Id. Umar bin Khattab pun bertanya, "Ayatu ayah? Ayat yang mana yang kau maksud? Ayatu ayah. Ayat mana yang kau maksud?" Kata Yahudi tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ayat ini, kata orang Yahudi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wallahi, demi Allah, innila a'lamu aina unzilat wa fi ayyi yaumin unzilat." Demi Allah, saya tahu ayat itu turunnya di mana dan hari apa diturunkan. Innaha unzilat bi Arafah yaumal jumu'ah. Pas toh? Sesungguhnya ayat itu turun di padang Arafah di hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari raya bagi kita. Hari Jumat itu adalah hari raya bagi kita. Dan juga hari rayanya orang-orang haji. Sehingga mereka menghormati hari itu dengan tidak berpuasa, tapi dengan memperbanyak ibadah. Sementara kita memperingati hari tanggal 9 itu, bukan memperingati, yakni mengisi hari tanggal 9 itu dengan memperbanyak puasa. puasa. Yaitu puasa Arafah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan tiga macam. Satu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam ini sempurna. Yang kedua, wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmatku pada kalian sudah aku sempurnakan. Yaitu dengan Islam ini. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Yang pertama, Islam itu sempurna. Yang namanya sempurna, yang tidak butuh tambahan. Kata-kata Allah, akmaltu, telah aku sempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang sudah menyempurnakan, maka tidak perlu lagi tambahan dari kita. Allah yang menyempurnakan. Kalau yang menyempurnakan manusia, masih saja ada kekurangannya. Bangun omah wis apik banget pun rampung niku napa? Empun, temenan mboten nonton kurangi. Nggih. Mosor diteliti nganggo mikroskop. Lah, kuwi jebule pojokane durung dilis. Ya. Ya tetap ada kekurangannya, tapi agama Islam ini yang menyempurnakan adalah Allah. Panjenengan cari dari ujung sampai ujungnya, enggak akan ada kekurangan dalam agama Islam. Seluruh perkara sudah dibahas dalam agama Islam. Masalah ibadah enggak perlu lagi penambahan dari manusia. Masalah politik, Islam sudah ngatur. Masalah ekonomi, Islam pun sudah ngatur serinci-rincinya. Masalah keluarga, Islam sudah ngatur. Lengkap dan paling sempurna. Masalah militer, Islam sudah ngatur. Masalah muamalah, hubungan antara sesama manusia, hubungan seorang dengan keluarganya, seorang dengan tetangganya, hubungan jual beli, semua sudah diatur Islam. Tidak butuh lagi tambahan, karena sudah sempurna. Ini akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sudah sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dengan Islam ini sempurna. Maka kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya nikmat yang besar bukanlah kekayaan dunia. Bukanlah kehidupan yang mewah. Bukan gedong magrong-magrong. Bukan mobil sing iso muni mak rong-rong-rong-rong. Gedong magrong-magrong, mobilnya mak rong-rong-rong. Mesinnya gede. Kebahagiaan hidup itu adalah ketika seorang memeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia orang yang telah memeluk agama Islam. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah mendapat hidayatul Islam, nikmatul hidayah. Betapa banyak orang yang dekat dengan sumber kebaikan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan berikan. Panjenengan Mbok Menawi sudah belajar tentang Asmallah, Ismullah Karim dan apa? Akram. Nggih napa mboten? Allah memberikan sesuatu kepada seseorang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya. Nek dipikir niki, nek dipikir Yang lebih berhak itu kita ataukah Abu Lahab? Nek dipikir. Ini pikiran menungso ya. Abu Lahab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia menyerahkan pembantunya untuk mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita nyerahkan apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib bukan hanya menyerahkan harta, nyawa pun diserahkan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah nyerahkan apa? Nyerahkan hafalan kita, hafalan hadis, satu hadis juga kadang belum hafal. Allahul musta'an kita ini. Tapi ternyata Allah berikan kita ini hidayah, percaya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Lahab tidak beriman, Abu Thalib tidak beriman. Allahu Akbar. Maka kita harus patut bersyukur. Betapa banyak orang yang dekat dengan sumber hidayah, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Sementara kita yang jauh dari sumber hidayah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberi hidayah oleh Allah. Bersyukur, pertahankan Islam ini. Dan perjuangkan Islam ini. Karena dengan memperjuangkan Islam, insyaAllah ta'ala akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah waktunya atau masih kurang 2 menit? Sudah masa 57. Itu jam berapa? 59. Itu jam berapa itu? Nah, tolong dibetulkan waktunya. Saya berkali-kali sudah apa namanya? Bingung dengan jam. Tolong waktunya ditepatkan ya. Karena ini kalau jamnya tidak tepat, maka azannya juga tidak tepat. Ya. Dan ini masalah yang seperti ini. Ya, tolong dibetulkan jamnya. Demikian yang saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.